Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Allahumma salli wa sallim wa barik. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wal 'amalu mutaqabbala. Allahumma alimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Kaum muslimin dan muslimat yang semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga kita, melindungi kita dan mengaruniakan kepada kita kebaikan-kebaikan. Sebagaimana tidak ada kebaikan kecuali bila Allah Subhanahu wa taala menginginkan kebaikan itu kepada kita dan kita senantiasa berharap dan berusaha untuk selalu berbuat kebaikan. Para kaum muslimin dan muslimat yang Allah Subhanahu wa taala muliakan kita semua. Kita melanjutkan pelajaran kita tentang masalah al-amru bil ma'ruf wa nahyu anil munkar, yaitu kewajiban menegakkan perkara yang baik, memerintahkan yang baik, dan kewajiban mencegah kemungkaran, baik dalam pribadi, keluarga, masyarakat, dan interaksi kita antar hamba. Dalam kesempatan yang lalu sudah dijelaskan panjang lebar tentang ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam berkaitan dengan kewajiban dan keutamaan daripada amar ma'ruf nahi munkar. Ya, di mana kita sedikit ulas pada kesempatan ini bahwa yang di antara keutamaan dan kewajiban serta bahaya daripada seorang meninggalkan ya al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar, di mana Allah Subhanahu wa taala ya akan binasakan orang-orang atau satu kaum yang tidak pernah menegakkan al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar. Sebagaimana ahlul kitab dari kalangan Bani Israel, mereka adalah orang-orang yang pernah dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala di atas lisan nabi-nabi mereka. Kenapa sebabnya? Dikarenakan mereka adalah kaum atau orang-orang yang tidak menegakkan yang baik, tidak membiarkan kemungkaran, tidak mencegahnya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam surah Al-Maidah ayat 78-79. Allah mengatakan lu'inul ladina kafaru min bani Israel ala lisan Dawud wa Isa ibn Maryam. Dalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Allah katakan telah dilaknat orang-orang kafir dari kalangan Bani Israel di atas lisan Nabi mereka Dawud dan Nabi mereka Isa bin Maryam. Kenapa demikian? Dalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Karena mereka adalah orang-orang yang telah menentang dakwah Nabi dan Rasul itu. Dan mereka adalah orang-orang yang melampaui batas. Apakah di antara perkara yang dengannya orang-orang Bani Israel di masa itu dilaknat dan mereka melampaui batas? Di antaranya dikarenakan mereka membiarkan kemungkaran, tidak mengingkarinya. Maka ayat berikutnya Allah katakan, kanu la yatanahawna 'anil munkari fa'aluhu labisa ma kanu yaf'alun. Karena mereka, orang Bani Israel itu, adalah orang-orang yang tidak pernah mencegah kemungkaran-kemungkaran yang mereka lakukan. Tidak ada nasihat untuk meninggalkan ini dan itu. Tidak ada penjelasan pada kaum bahwa perbuatan-perbuatan kemungkaran yang akan mendatangkan azab Allah Subhanahu wa taala. dibiarkan begitu saja. Ya, Allah mengatakan kanu la yatanahawna 'anil munkari fa'aluhu. Mereka adalah orang-orang yang tidak mencegah kemungkaran dari apa-apa yang mereka perbuat. Maka Allah katakan labisa ma kanu yaf'alun. Itulah seburuk-buruk apa-apa yang telah mereka perbuat. Nah, saudaraku yang terhormat Allah Subhanahu wa taala, bersama itu juga kita umat Islam, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, adalah suatu kaum yang mulia, yang Allah muliakan di atas kaum yang lain. Kita dikeluarkan di muka bumi ini sebagai umatan wasata, umat yang pertengahan, dan sekaligus umat terbaik ketika kita beriman kepada Allah dan ketika kita mau al-amru bil ma'ruf wa nahyu anil munkar, memenegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Sebagaimana Allah sebutkan dalam surah Ali Imran ayat 110. Allah katakan kuntum khayra ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna anil munkar wa tu'minuna billah. Kalian adalah sebaik-baik umat yang dikeluarkan di muka bumi ini, yang memerintahkan kepada yang baik dan mencegah dari kemungkaran, dan kalian beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, setelah kita mengamalkan keimanan kita, kita berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini al-amru bil ma'ruf wa nahyu anil munkar. Karena al-amru bil ma'ruf wa nahyu anil munkar masuk dalam kategori dakwah. Kemudian kita bersabar atas segala apa yang pernah kita lakukan dan Allah timpakan kepada kita berupa musibah-musibah. Begitu pula saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di antara keburukan kita meremehkan memerintahkan yang baik dan mencegah kemungkaran, maka akan Allah datangkan kepada kita musibah. Allah akan datangkan kepada kita ujian-ujian, bahkan ini mungkin azab Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Ya. Ya, mungkin pada hari ini wabah yang mewabah kepada kita, musibah yang hinggap kepada seluruh pelosok negeri di dunia ini yang juga belum reda, bahkan bertambah setiap jiwanya, bertambah setiap negerinya. Ini semua mungkin karena kita meninggalkan al-amru bil ma'ruf wa nahyu anil munkar, sehingga Allah Subhanahu wa taala memberikan ini kepada kita semua. Kita berharap semoga Allah Subhanahu wa taala segera mengangkatnya sehingga Ramadan tahun ini tidak terhalang kita dari masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala yang mulia. Tetapi saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, memang betul Allah sendiri yang mengatakan bahwa orang-orang yang tidak mengindahkan acuh tak acuh terhadap peringatan Allah Subhanahu wa taala, acuh tak acuh dari mereka yang memberikan peringatan kepada kita tentang buruknya kemungkaran dan baiknya ya kebaikan, kalau kita tidak mempedulikannya, maka ini akan mendatangkan murka Allah dan Allah akan membinasakan kita dengan berbagai macam caranya. Lihatlah dalam surah Al-A'raf ayat 165. Allah mengatakan falamma nasu ma dzukiru bi anjayna alladziina nahawna 'anil su'i wa akhadna alladziina dzalamu bi adabin ba'isin bima kanu yafsukun. Ketika mereka melupakan, mengabaikan, meninggalkan apa yang menjadi peringatan, apa yang diingatkan oleh orang-orang berikan peringatan, maka kami, kata Allah, akan menyelamatkan orang-orang yang berikan peringatan itu. Kami akan menyelamatkan orang-orang yang mencegah kemungkaran-kemungkaran mereka, keburukan-keburukan mereka. Karena kami akan timpakan kepada mereka, orang-orang yang zalim itu, dengan adab yang keras. Karena mereka adalah orang-orang yang fasik. Bila kita tidak memperhatikan ya, peringatan, bila kita tidak menerima nasihat, bila mungkin kita bahkan menentang nasihat itu, tetap berbuat apa yang kita ingin lakukan, padahal itu telah jelas kerusakannya, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengadab kita, bahkan kita dianggap sebagai orang zalim. Karena Allah mengatakan wa akhadzal ladzina zalamu bi adabin ba'isin bima kanu yasukun. Kami akan timpakan kepada mereka orang-orang zalim itu adab yang sangat ba'is, yang keras. Bima kanu yasukun, sebagaimana mereka telah berbuat kefasikan. Maka menolak ajakan kebaikan, menolak untuk tidak melakukan, menolak ya agar tidak melakukan kemungkaran, maka ini adalah merupakan kefasikan dan kedzaliman. Nah, saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setelah kita memahami dan mengetahui bahwa amar ma'ruf nahi munkar adalah kewajiban, bahkan ini adalah bagian dari inti dakwah. Karena inti dakwah itu adalah ada dua, yaitu menegakkan yang baik dan mencegah kemungkaran. Bahkan seorang tidak dikatakan benar dakwahnya sampai dia selantiasa dalam dakwahnya ada dua pilar. Memerintahkan yang baik dan mencegah kemungkaran. Karena dakwah ini bukan semata-mata terus mengajak orang dalam kebaikan, tapi meninggalkan perkara yang buruk. Ya, bukan semata-mata ayo ngajak orang pada kebaikan, kemudian tidak pernah menyentuh tentang ya, kemungkaran agar dijauhi dari masyarakat. Tidak demikian. Tidak juga dakwah kita hanya melarang orang untuk melakukan kemungkaran, tapi tidak pernah mengajak orang dalam kebaikan. Ini juga keliru. Yang namanya dakwah itu mesti ada yang diperintah yaitu kebaikan, dan ada mesti yang dilarang yaitu kemungkaran. Falidhalika qala Allah Subhanahu wa ta'ala li nabiyyi. Maka dari itu Allah berkata kepada Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, "Inna arsalnaka basyira wa nadhira." Sungguh kami telah utus engkau Muhammad dengan memberi kabar gembira kepada manusia dengan kebaikan-kebaikan, amal saleh, surga Allah. Dan juga Allah telah mengutus kamu dengan nadhira, berikan peringatan agar menjauhi keburukan-keburukan sehingga mereka tidak masuk neraka Allah Subhanahu wa taala. Nah, kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tetapi manusia di dalam menegakkan amar ma'ruf nahi munkar ini ada dua kelompok yang binasa dan satu kelompok yang selamat. Tentu segala sesuatu itu tidak lepas dari tiga kelompok. Ya. Ada dua kelompok dalam amar ma'ruf nahi munkar ini yang binasa. Dan yang satu adalah yang selamat. Dua kelompok yang binasa adalah amar ma'ruf nahi munkar, ya, adalah yang pertama kelompok yang melampaui batas dalam amar ma'ruf nahi munkar, dan kelompok yang kedua adalah kelompok yang meremehkan amar ma'ruf nahi munkar. Dan saudara dan saudariku kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita mesti tahu bahwa kebinasaan itu selalu datang dari dua arah yang berlawanan. Sebagaimana hal ini telah dikatakan oleh Al-Imam Al-Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala, "Asy-syaitanu yasudun nasa an tariqaini diddain." Bahwasanya syaitan itu akan menyimpangkan manusia dari jalan Allah dari dua jalan yang berlawanan. Ifrat wa tafrit. Jalan melampaui batas dan jalan kekurangan. Ya, al-ghulu wal jaffu. Ya, gulu melampaui batas. Berlebihan. Walijafu adalah kekeringan, kekurangan artinya. Ya. Maka kelompok yang pertama, kelompok ya yang kurang dulu. Kita jelaskan kelompok yang meremehkan amar ma'ruf nahi munkar. Kelompok yang tidak mau atau kelompok yang meninggalkan amar ma'ruf nahi munkar karena salah pemahaman mereka terhadap ayat Allah Subhanahu wa taala pada surat Al-Maidah ayat 105. Dalam ayat Al-Maidah 105 Allah katakan, "Alaikum anfusakum la yadurrukum man dhalla idhtadaitum." Kewajiban kalian atas diri kalian ya adalah beriman dan tidak akan membahayakan bagi kalian orang-orang yang tersesat apabila kalian telah mendapat hidayah. Kata mereka mentakwil ayat ini. Allah mengatakan tidak akan membahayakan kita orang-orang yang tersesat setelah kita beriman. Berarti kalau kita sudah beriman, mereka sesat tidak akan bahaya iman kita ini. Maka kalau gitu tidak perlu untuk kita amar ma'ruf nahi munkar. Yang penting kita telah selamat. Ya. Yang penting kita telah selamat. Soal mereka arti selamat tidak selamat urusan mereka, karena iman kita, keimanan kita tidak membahayakan apa? Kita, ya, setelah walaupun orang-orang itu dalam keadaan sesat. Jadi orang yang sesat itu tidak akan membahayakan kita, maka tidak perlu kita untuk amar ma'ruf nahi munkar karena sudah aman menurut mereka. Jelas ini adalah kekeliruan di dalam menafsirkan ayat tersebut. Betul ayat Allah bahwa iman kita ya mengamankan kita. Kesatan mereka tidak membahayakan kita. Bila kita mendapat hidayah Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah mengatakan may yahdillahu ya fala mudillalah. Orang-orang yang telah mendapatkan hidayah oleh Allah tidak mungkin ada orang yang bisa menyesatkan. Sebagaimana juga wa may yudlilhu falan tajidalahu waliya mursyida. Sebagaimana juga kalau Allah telah memberikan kepada mereka kesatan, tidak mungkin ada seorang yang bisa menunjukkan. Tetapi tidak berarti ayat ini kemudian meninggalkan perintah untuk melakukan kebaikan dan meninggalkan kemungkaran. Ya. Dan hadis-hadis menunjukkan demikian. Maka sebagian orang tidak mau menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar dikarenakan keliru dalam memahami Al-Ma'idah 105. Tetapi ada kelompok yang kedua, yaitu kelompok orang-orang yang mencintai semangat dan tahu bahwasanya amar ma'ruf nahi munkar adalah kewajiban. Dan mereka ingin menegakkannya dengan lisan mereka, dengan tangan mereka, tetapi mereka tanpa pemahaman yang benar, tanpa rasa kasih sayang, tanpa kesabaran, tanpa memiliki mana yang didahulukan dan mana yang diakhirkan, tanpa memahami prioritas. Maka sesungguhnya yang demikian adalah keburukannya lebih banyak dari apa yang mereka lakukan beri perbuatan kebaikan. Ya, sebagaimana disebutkan seorang salaf, man 'abadallaha bighairi ilmin ya kana afsadaha aktsar mimma yuslihu. Orang-orang yang beribadah kepada Allah tanpa ilmu, maka kerusakannya lebih besar dari apa yang dia lakukan dari perbuatan kebaikan. Jadi seorang beribadah kepada Allah tanpa ilmu, maka yang dia lakukan itu akan hanya merusak ibadah itu sendiri dan merusak ibadah orang lain. Ya, itu lebih banyak dari apa yang mereka lakukan dari perbuatan kebaikan. Maka kelompok yang pertama adalah meremehkan karena tidak mau amar ma'ruf nahi munkar, sedang kelompok yang kedua adalah orang yang menegakkan amar ma'ruf nahi munkar tanpa pemahaman pengetahuan, tanpa ilmu. Maka sesungguhnya kelompok yang kedua ini terkadang lebih buruk dari kelompok yang pertama. Ya, subhanallah. Sedangkan kelompok yang ketiga adalah kelompok mereka yang menegakkan amar ma'ruf nahi munkar dengan pengetahuannya, dengan takarannya, dengan kemampuan yang dia miliki. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan man ra'a minkum munkaran falyughayyir bi yadihi fa in lam yastati fa bi lisani fa in lam yastati fa bi qalbi bahwa adaful iman. Barang siapa yang melihat kemungkaran, maka cegahlah dengan lisan, dengan tangannya. Kalau enggak bisa, maka dengan lisannya. Kalau enggak bisa, dengan hatinya. Itulah serendah-rendah keimanan. Maka di sini tidak sama mengingkari kemungkaran dari sisi kemampuan. Sedangkan kelompok yang kedua tadi, yang bersemangatan dalam melakukan amar ma'ruf nahi munkar, tidak mempedulikan itu dan tidak tahu itu. Maka dalam kesempatan yang berbahagia ini, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala taufik kepada kita, sebagaimana Allah telah menyemayamkan kepada kita keinginan untuk menegakkan yang baik dan mencegah kemungkaran. Dan dalam kesempatan ini semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan pemahaman kepada kita yang baik, di mana insyaallah taala kita akan jelaskan as-siratal mustaqim fil amri bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar. Yaitu jalan yang lurus di dalam memerintahkan yang baik dan melarang kemungkaran, mencegah kemungkaran. Kaum muslimin yang diridhai Allah Subhanahu wa taala, segala sesuatu pasti ada ilmunya. Sesuatu sudah ada, pasti ada cara yang harus ditempuh. Maka termasuk juga dalam al-amru bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar. Yang pertama, agar lurus, agar benar, agar kita mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala dan kecintaan hamba di dalam al-amru bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar. Yang pertama adalah al-ilmu. Yang pertama adalah ilmu. Apa maksudnya? Labudda minal ilmi bil ma'ruf wa nahyi anil munkar wa tamyizu bainahuma. Maka wajib bagi orang-orang yang ingin menegakkan amar ma'ruf nahi munkar memiliki pengetahuan terhadap perkara yang baik dan memiliki pengetahuan terhadap yang munkar dan mampu membedakan keduanya. Yang pertama adalah ilmu. Apa yang disebut ilmu? Seorang yang ingin menegakkan amar ma'ruf nahi munkar, mesti dia tahu ini ma'ruf, ini yang munkar. Itu harus tahu. Kemudian dia mampu membedakan antara yang baik dan yang buruk. Karena bagaimana mungkin ikhwatal iman, orang yang mau menegakkan yang baik dan mencegah kemungkaran, sementara dia enggak tahu mana yang baik, mana yang buruk, dia enggak tahu. Dia tidak bisa membedakan keduanya. Maka apa yang akan dia lakukan? Pasti kerusakannya lebih besar daripada kebaikannya. Pada hari ini, subhanallah, banyak orang yang semangatan menegakkan yang baik dan mencegah kemungkaran, dia tidak paham mana yang baik, mana yang buruk. Dia tidak tahu mana yang tauhid, mana yang syirik. Kadang dia membubarkan kajian-kajian yang mengajarkan tauhid. Justru dia melestarikan tradisi kesyirikan. Maka dia tidak tahu tentang kebaikan dan keburukan. Ini enggak bisa yang demikian untuk menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Dia tidak paham mana yang sunnah Nabi, mana yang buatan manusia, bid'ah. Dia ingin menegakkan amar ma'ruf, tapi dia mencegah sunnah-sunnah Rasul. Membenci orang-orang yang mengajarkan sunnah Rasul. Sementara dia bangga dan senang dengan kebid'ahan. Maka orang semacam ini enggak paham dengan apa itu kebaikan dan apa itu kemungkaran. Maka dia tidak layak untuk menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Maka saudaraku kaum muslimin, yang pertama adalah ilmu. Ilmu yang dimaksud, dia tahu mana yang baik, mana kebaikan, mana keburukan. Dan kebaikan-keburukan timbangannya bukan prediksi, perkataan, pendapat manusia. Tapi mesti qala Allah wa qala Rasul. Mesti ucapan Allah dan ucapan Rasulullah yang menjadi timbangan kita. Ya Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Walabudda minal ilmi bihalil ma'mur wa halil manhi. Dan juga mesti mengetahui, ya, yaitu kondisi orang yang diperintahkan dan kondisi orang yang sedang mau dicegah, dilarang. Jadi juga kita tidak hanya sekedar mengetahui kebaikan dan keburukan, membedakan keduanya. Tapi kita juga harus mengetahui bagaimana kondisi orang yang akan kita perintahkan untuk melakukan kebaikan. Dan bagaimana kondisi orang-orang yang akan kita cegah dari kemungkaran. Fa'inal amala la yakunu salihan illam yakun bi'ilmi wa fikhin. Sesungguhnya amalan itu tidak diartikan amal saleh kecuali bersama pengetahuan dan pemahaman yang benar. Sebagaimana dikatakan Umar bin Abdul Aziz rahimahullah ta'ala tadi yang saya sampaikan, man abadallaha bighairi ilmin kana ma yufsidu aksar mimma yuslih. Orang-orang yang beribadah kepada Allah tanpa pengetahuan, maka yang dia rusak lebih besar dari apa yang dia perbuat dari kebaikan. Subhanallah. Ya. Ini penting sekali bagi kita, orang-orang yang tidak paham dengan agama Allah Subhanahu wa taala, tidak memahami bagaimana latalatur amar ma'ruf nahi munkar yang pernah dikerjakan Nabi dan para sahabat, yang dia dijelaskan para ulama, maka dia tidak bisa untuk menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Kalaupun dia bisa, maka tegakkanlah bagi dirinya sendiri sebelum ditegakkan bagi orang lain, karena dia tidak layak untuk menegakkan itu pada orang lain. Karena tanpa pengetahuannya, bahkan para diri kita sendiri wajib mencegahnya itu dengan pengetahuan. Ya. Berkata Mu'ad bin Jabalin radhiyallahu ta'ala anhu, al-ilmu amam al-amal, wal-amalu tabi'uhu, wa hadha zahiru, fainal qasda wal amala in lam yakun bi ilmin kana jahlan wa dalalan wattiba'an lil hawa. Kata beliau, ilmu itu selalu harus di depan dari amalan, dan amalan itu mengikuti apa yang nampak dari apa, dari zahir amalnya, ya, apa yang zahir. Karena sungguhnya niatan amalan, ya, kalau tidak bersama ilmu, maka itu adalah kebodohan, penyimpangan, dan mengikuti hawa nafsu. Jadi ilmu harus depan dari amalan. Amalan mengikuti apa yang dia niatkan. Dan niat dan amalan Kalau tanpa pengetahuan, itu kebodohan, nekat namanya. Dan menyimpangkan diri dari jalan Allah. Dan itu mengikuti hawa nafsu. Subhanallah. Maka, seyogianya, bagi setiap kita yang terbetik hatinya untuk mendekatkan amar ma'ruf nahi munkar, hendaklah dia memperdalami agamanya dan jangan berbuat sebelum dia memahaminya. Ini yang pertama adalah ilmu. Yang kedua adalah arifku. Arifku yaitu orang yang lemah lembut. Orang yang memiliki kasih sayang, sopan dan santun. Labudda min arifki fil amri bil ma'ruf wa nahi anil munkar. Maka harus memiliki sifat kelembutan bagi orang-orang yang ingin menegakkan yang baik dan mencegah kemungkaran. Harus punya sifat kelembutan. Tidak kasar, tidak songong. Bahasanya santun. Bahasanya tidak nyelekit. Apa nyelekit itu? Bahasanya tidak menyakitkan. Bahasanya tidak urakan. Subhanallah. Ini apa namanya? Demikian orang-orang yang ingin menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Makana rifqu fi syai'i illa zana wa la kana al-unuf fi syai'in illa shana." Tidaklah kelemah lembutan dalam suatu kecuali menghiasi ya keindahan itu, dan tidaklah mencela dalam suatu kecuali akan apa? Ya menodainya. Kalau kita memiliki sifat lemah lembut, sopan santun, tutur kata yang bagus, maka ini akan menghiasi keindahan akhlaknya. Tapi kalau keras, mencela, maka itu tidaklah menambah kecuali menodai akhlak kita. Rasulullah dalam hadis lain menyebutkan bahwa innallaha rafiqun yuhibbur rifqa fil amri kullihi wa yu'ti 'alaihi ma la yu'ti 'alal unub. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala lembah lembut. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kasih sayang. Ya. Dan mencintai, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala lembut dan mencintai kelembutan di dalam memerintah, dalam semua perintah semuanya. Dan Allah akan berikan apa-apa yang tidak diberikan dalam kekerasan. Subhanallah. Jadi kelembutan akan Allah berikan, sedang kekerasan tidak akan Allah berikan kebaikan. Ya. Juga dalam hadis Jabir bin Abdullah, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "May yuhrimur rifqa yuhrimul khair." Orang yang mengharamkan kelembutan, maka dia diharamkan dari kebaikan. Subhanallah. Bahkan al-imam Safyan bin Sauri rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan kalimat yang sangat indah. La ya'mur bil ma'rufi wa la yanha anil munkari illa man kana fi sarat hisalin. Tidak akan pernah bisa seorang memerintah yang baik dan mencegah kemungkaran kecuali dia memiliki 3 perkara. Seorang tidak akan bisa menegakkan amar ma'ruf nahi munkar kecuali dia memiliki sifat yang 3 sifat yang mulia. Yang pertama, rafiqu bima ya'mur wa rafiqu bima yanha. Yang pertama adalah kelembutan di dalam memerintah dan kelembutan di dalam mencegah. Yang kedua, adlu bima ya'mur, adlu bima yanha. Juga adil dalam memerintah dan adil dalam mencegah. Alimun bima ya'mur wa alim bima yanha. Dan yang ketiga adalah orang yang memiliki ilmu, berpengetahuan dalam memerintah dan berpengetahuan dalam mencegah. Jadi 3 itu adalah kelembutan, keadilan, dan ilmu. Barulah 3 orang ini yang memiliki sifat 3 ini, maka dia mampu dan layak untuk menegakkan yang baik dan mencegah kemungkaran. Subhanallah, pada hari ini terkadang kita tertipu dengan yang viral. Ya, kita hanya terbawa emosi dengan situasi. Betapa banyak orang-orang yang membombingkan, mendukung, karena terbawa situasi yang ada. Padahal kita tidak tahu siapa sebenarnya dia. Kita enggak tahu apa yang dia inginkan. Bersama itu perkara yang zahir yang nampak dari kita berupa kerasnya ucapan, tidak ada kelembutan, memamerkan ya sesuatu yang tidak layak untuk kita share dan seterusnya, tapi kita terus meng-share-nya, terus kita memfollow up-nya dan seterusnya. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, memang sebagian orang terpilih dari kalangan kan kebenaran dari siapa saja, betul. Kebenaran itu datang dari siapa saja dan kita wajib benarkan kebenaran dia, hatta syaitan sekalipun. Tapi bolehkah kita menyebarkan kebenaran syaitan ini? Bolehkah kita mendukung perbuatan syaitan ketika mengucapkan kebenaran itu? Tidak sama sekali. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukankah pernah ada kasus tentang Abu Hurairah dengan syaitan? Kemudian diadukan para Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Rasul mengatakan apa yang dikatakannya benar, wa huwa kadzub, dan dia adalah pendusta. Nabi mengatakan yang dia katakan benar dibenarkan Nabi, tapi Nabi belakangnya mengatakan dia pendusta. Akankah kita menyebarkan dari pendusta? Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, undur man qala wa undur ma qala. Lihatlah siapa yang berbicara dan lihatlah apa yang dibicarakan. Jadi apa yang dibicarakannya dan siapa yang berbicara mesti dilihat. Sehingga kita tidak tertipu, ya, dan kita tidak ikut-ikutan dalam menyebarkan perkara-perkara buruk, ya. Dan saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini kita mesti belajar kembali menyadarkan bahwa kita adalah suatu kaum yang mengikuti tradisinya para sahabat. Tidak mudah menerima berita, tidak mudah meng-share perkara-perkara yang kita anggap baik, ya. Tidak mudah kita untuk terbawa situasi dan emosi, padahal telah nampak dari kita, ya, ketidakjelasan atau jelas-jelas ada kemungkaran dalam hal itu. Bukankah kefasikan adalah mereka yang mempertontonkan keburukan-keburukan, baik ucapan buruk, ucapan kasar, atau mungkin pakaian yang tidak sebagai layaknya seorang muslim dan seterusnya. Mudah-mudahan kita ambil berita itu dan kita sebarkan. Bukankah Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikum binaba fatabayyanu. Ya orang-orang yang beriman, bila datang kepada kalian ke kabar dari orang-orang fasik, maka cek dan cross-checklah itu. Ya Allah Ta'ala alam. Yang ketiga, agar kita benar dalam amar ma'ruf nahi munkar, agar lurus jalan kita dalam amar ma'ruf nahi munkar adalah as-sabru, yaitu bersabar. Labudu aidun ayyakuna nasihan liman saburan 'alal adha. Maka mesti juga seorang yang memberikan nasihat atau orang yang memberikan amar ma'ruf nahi munkar adalah orang yang haliman, orang yang memiliki apa? Kasih sayang, kelembutan, saburun, dan orang yang sabar dari ada, dari rintangan dan godaan, serta sabar daripada ujian. Fa innahu labuda ayyasulalahu al-ada. Karena orang yang menegakkan amar ma'ruf nahi munkar ini orang yang berdakwah, dan dalam dakwah pasti akan sampai kepadanya rintangan-rintangan. Maka lihatlah apa yang dikatakan oleh Luqmanul Hakim kepada anaknya ketika mengajarkan pada anaknya. Dalam surah Luqman ayat 17. Allah mengatakan, wa'mur bil ma'rufi wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asabak inna dhalika min azmil umur. Perintahkanlah yang baik dan cegahlah yang munkar dan bersabarlah apa-apa yang Allah timpakan kepadamu. Sesungguhnya inna dhalika min umur, sesungguhnya sabar itu adalah merupakan sekuat-kuat, ya, perkara atau yang menguatkan, yang menyelesaikan semua masalah. Sabru yu'inu ala kulli amali. Karena sabar itu membantu segala amalan apapun. Ya. Maka daripada itu, ikhwatal iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan pada rasulnya. Dan rasul adalah imam dakwah. Rasul adalah imamnya juru dakwah di dalam menegakkan yang baik dan mencegah kemungkaran. Allah perintahkan untuk bersabar kepadanya di awal-awal. Allah perintahkan dia dalam dakwah, di tengah dakwah, dan di akhir dakwah. Di awal dakwah Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surah Al-Mudatsir, surat yang dengannya Allah angkat dia sebagai seorang rasul untuk berdakwah. Ya ayyuhal mudatsir kun fa'angdir wa rabbaka faqabbir wa thiyabaka fatahhir war ruzza fazzur fahjur wa la tamnu tastaqsir. Kemudian ayat yang ketujuh, wa li rabbika fasbir. Hai orang yang berselimut, bangun dan berikan peringatan pada manusia, ya, dan besarkan robmu dan bersihkan pakaianmu dan tinggalkanlah mereka penyembah berhala, ya. Kemudian walirbika fasbir, dan kepada robmu hendaklah engkau bersabar, ya. Allah juga mengatakan dalam ayat yang wasbir wa masabruka illa lillah. Bersabarlah kamu Muhammad, tidaklah kamu bersabar kecuali karena Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka dengan demikian, ya, kalau seandainya kita memiliki pengetahuan yang cukup memiliki kelembutan, memiliki kesabaran di dalam kehidupan kita, maka sungguh kita mampu untuk menegakkan amar ma'ruf nahi munkar, dan mereka inilah yang layak di dalam menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Maka ikhwatal iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kesemangatan semata di dalam ibadah tidaklah cukup sampai kita memiliki pengetahuannya. Karena bahayanya orang-orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa pengetahuan, sungguh mereka menginginkan kebaikan, tetapi justru yang mereka lakukan adalah memperbanyak keburukan. Tentu kebaikannya ada, tapi keburukannya jauh lebih besar. Kadang kita menganggap kita sedang berbuat baik, padahal kebaikan jauh dari kita. Kadang kita menganggap kita sedang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala ritual tertentu, tapi ternyata Allah Subhanahu wa taala menjauhkan dirinya dari kita. Makanya benar apa yang dikatakan Umar bin Abdul Aziz rahimahullahu taala, ya, dikatakan oleh beliau bahwa, ya, man 'abadallaha bighairi ilmin kana ma yufsiduhu aksar mimma yuslih. Orang-orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa tanpa ilmu, tanpa pengetahuan, maka apa yang mereka buat dari kerusakan jauh lebih besar dari apa yang mereka perbuat dari kebaikan. Dan ini terlalu banyak, apalagi pada hari ini dunia fitnah. Mereka menganggap bahwasanya telah mereka melakukan kebaikan-kebaikan, padahal mereka jauh daripada pengetahuan, jauh dari kebaikan, sehingga mereka semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kita berlindung kepada Allah dari sikap dan perbuatan semacam ini, karena sungguh kita telah tertipu dengan perasaan dan kesemangatan kita. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita telah menyelesaikan tentang amar ma'ruf nahi munkar dari penjelasan tentang kewajiban, keutamaan dan keburukannya, serta jalan yang harus ditempuh bagi mereka yang ingin menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Ya, dan insyaallah taala pada kesempatan yang lainnya kita akan jelaskan bentuk-bentuk kemungkaran, ya, di dalam harian kita. Kita punya bentuk kemungkaran di sini dan di situ, insyaallah akan dijelaskan oleh Al-Imam Qudamah rahimahullahu taala. Baik, kita tutup kafaratul majlis. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dalam majlis kita ini. Subhanak walhamdik asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.